Visioning Indonesia, Khatib Basri. Mitra bisnis, setidaknya ada tiga isu utama soal peran negara yang saat ini menjadi perhatian berbagai pihak, bahkan sejumlah negara lain. Tiga isu tersebut adalah soal toleransi di Indonesia yang dinilai semakin menghilang, masalah korupsi, dan keamanan. Bahkan beberapa forum internasional mempertanyakan sikap Indonesia terhadap penegakan ketertiban yang merupakan pengaruh dari masalah toleransi yang berkembang beberapa waktu terakhir. Untuk membahas hal tersebut, saya sudah tersambung dengan ekonom UI Khatib Basri. Mas Khatib, bagaimana pandangan Anda tentang peran negara dalam isu keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkenaan dengan soal toleransi ini? Soal leadership, artinya buat saya ini sederhana. Di Undang-Undang Dasar itu dijamin kebebasan beragama kok beribadah. Kalau negara nggak bisa provide itu lagi, itu fungsi negara yang utama nggak ada gitu. Ini negara ikut campur di hal-hal yang dia nggak perlu ikut. Tetapi hal yang paling dasar yang mesti dia sediain, dia nggak bisa sediain gitu. Dia kan harus jamin mengenai keamanan, mengenai kebebasan. Kalau Anda beribadah, Anda harus dijamin. Bukan kemudian gara-gara masyarakatnya rame, terus yang dilakukan adalah polisi ngelarang orang beribadah. Yang mesti dilakukan adalah polisi mencegah orang yang mau nyerang orang beribadah. Bukan kemudian atas dasar, wah ini nanti terjadi konflik, kalau begitu jangan beribadah deh. Nah, pertanyaan sederhana, ketika demonstrasi anti BBM, kok polisi nggak bilang kalau gitu parlemennya nggak usah sidang deh? Ya kan? Yang dihadepin adalah demonstran kan? Mestinya kan dengan logika yang sama, polisi bilang saya nggak kasih izin kepada parlemen bersidang karena ini nanti akan ada demonstrasi gitu kan? Nggak terjadi kan? Yang dihadapkan adalah demonstran. Tapi kenapa kalau ketika berurusannya dengan soal agama, kebebasan beragama, yang dilarang orang beribadahnya gitu. Soal Lady Gaga, yang dilarang konsernya gitu. Bukan yang orang mau ganggunya. Tetapi kalau misalnya, kalau mau konsisten dengan begitu, pada waktu ada demo anti kenaikan BBM, mestinya DPR dilarang itu melakukan pembahasan, dilarang polisi gitu. Itu baru rame kan. DPR nggak bisa bersidang, dilarang polisi karena bisa menimbulkan demonstrasi gitu. Selain itu, peran negara juga dipertanyakan soal bagaimana menjaga keadilan dalam melindungi hak seluruh warga negaranya. Bagaimana menurut Mas soal ini? Saya kira ini berkaitan dengan toleransi dan nggak ada sikap atau posisi terhadap hal itu gitu. Buat saya ini soalnya jauh lebih dari sekedar konser atau apa gitu ya. Tetapi memang bagaimana hak warga negara itu negara nggak menjamin itu ya. Dan ini karena lemah. Anda lihat apa yang terjadi di Cikesik. Orang diskusi karena apa namanya, orang di luar nggak setuju yang kemudian yang dilarang diskusinya gitu. Apa salahnya dengan diskusi? Itu saya nggak ngerti. Kalau orang nggak setuju dengan diskusinya, bikin aja diskusi tandingan gitu. Atau di dalam diskusi itu Anda bantah orang, ya kan? Nggak usah kemudian dengan melarang atau... Ini kan sebetulnya perlu ketegasan negara di sini. Nggak bisa pemaksaan kehendak itu dijustifikasi gitu. Demikian Khatib Basri, saya Gery Sadewa.